تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian dari sifat mereka juga adalah menuduh orang sebagai orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu. Iya. Tetapi padahal kedunguan dan kebodohan itu adalah pada diri mereka sendiri. Di ayat yang ke-13 dikatakan wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas. Kalau dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana manusia beriman. Maksudnya manusia beriman, para sahabat beriman. Iya. Karena ukuran keimanan itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat ini dan diulangi lagi di ayat yang lain. Di akhir dari juz pertama di surah Al-Baqarah ini. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, mereka dapat hidayah. Ya kalau mereka diperintah beriman kalian seperti keimanannya manusia, keimanannya para sahabat. Apa yang mereka katakan? Qalu anu'minu kama amana as-sufaha? Mereka berkata, apakah kami ini beriman sebagaimana orang-orang bodoh telah beriman? Maka Allah berfirman, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah, ingatlah, sungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Ini sudah dua tempat ya. Ucapan kaum munafikin langsung dibantah dalam ayat ini sendiri. Dan ini dasar pokok syariat membantah kaum munafikin. Dan itu bagian dari agama. Bagian dari jihad fi sabilillah. Karena menguraikan tentang sifat-sifat mereka, bahayanya terhadap umat Islam, ini dari hal yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena itu mereka ini adalah orang yang pada dirinya itu ya, kalau dia pikirkan pada dirinya hal-hal yang dia perbuat sebenarnya itu adalah kebodohan. Tapi yang anehnya dia tuduh orang apa? Dia tuduh orang yang bodoh. Ya, Masya Allah, memelihara jenggot itu ya, memelihara jenggot itu tanda apa? Goblok. Semakin panjang jenggotnya sebagai apa? Ya. Dia kalau cerdas sedikit berpikir, nih cerdas ya. Orang yang cerdas itu ada yang tumbuh di jenggotnya biarkan. Dia enggak susah payah kan begitu? Orang yang cerdas. Iya. Ini secara akal ya. Bukan orang yang tiap kali tumbuh dia potong. Iya. Diberi keringanan di dalam syariat untuk hal tersebut. Dan itu adalah sunnahnya para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul memelihara jenggot, semuanya dikatakan orang goblok. Nah, ini kaum munafikin seperti itu cara berbahasanya. Gampang sekali mengucapkan kalimat-kalimat. Iya, seakan-akan dirinya yang paling apa? Paling cerdas, tapi Allah Subhanahu wa taala menerangkan, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah mereka ini adalah orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahuinya.